Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang baru. Hal tashhadun nisa'u al-jama'ah? Apakah kaum wanita juga hadir salat berjama'ah? Kata penulis, يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزنا والطيب. Boleh saja ya wanita itu keluar menuju masjid, yakni hadir salat berjamaah, dengan syarat ya mereka-mereka ya menghindari hal-hal yang bisa ya menimbulkan syahwat, hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah, ya keluar dalam keadaan tidak bertabarruj, ya keluar dalam keadaan tidak memakai ya wangi-wangian. Intinya bahwasanya seorang wanita boleh saja hadir menyaksikan salat jamaah di masjid dengan catatan aman dari fitnah. Ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang bisa mengundang terjadinya fitnah, ya, bertabarruj, ya, memakai ya wangi-wangian, ya. Dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita itu hadir salat berjamaah adalah sahabat Abdullah bin Umar. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian melarang ya wanita-wanita kalian datang ke masjid. Ya, istri-istri kalian atau anak-anak perempuan kalian. Jangan dilarang kalau mau ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahun. Akan tetapi sekiranya mereka sholat di rumahnya, maka itu lebih baik. Ya, lebih afdal. Jadi lebih afdal wanita itu sholat di rumahnya, sholat di dalam kamarnya, ya, dibandingkan ya sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau mau ke masjid, selama ya sepanjang tidak ada fitnah, ya bisa menjaga diri, ya maka juga tidak boleh dilarang. Ya. Wa an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bukuran fala tashhadna ma'an al-isya'a al-akhirah. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah boleh berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wanita siapa saja ya yang memakai ya atau menyentuh ya bukhur, maka janganlah dia hadir bersama kami melakukan salat isya. Nah, ini dalil yang menjelaskan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ya boleh seorang wanita itu keluar ke masjid ya dengan catatan tidak memakai parfum atau wangi-wangi, ya wangi-wangian, tidak memakai parfum atau ya wangi-wangian. Keluarnya wanita dari rumahnya ya menuju masjid atau menuju tempat-tempat yang lainnya itu tidak boleh dalam keadaan pakai wangi-wangian. Jadi kalau mau ke masjid saja seorang wanita tidak boleh pakai parfum, maka bagaimana lagi kalau mau datang ke tempat lain, mau ke pasar misalkan, ya di situ jelas-jelas ya campur baur antara laki-laki dengan perempuan, ya mau ke kantornya ya atau mau ke tempat ya ke tempat pesta, ya maka tentunya itu lebih dilarang lagi. Karena syarat yang disebutkan di sini bahwasanya boleh hadir salat berjamaah kalau tidak pakai parfum, Ya, ini syarat bukan hanya berlaku di saat ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Ya, tapi syarat ini, wanita keluar dari rumah tanpa pakai parfum, itu adalah syarat mutlak. Ya, mau ke masjid, mau ke pasar, mau ke tempat yang lainnya, itu tidak boleh. Kecuali, disebutkan oleh ulama, ya, kecuali misalkan, kalau ya, masjid tersebut adalah masjid khusus untuk perempuan. Ya. Rumahnya tetangga dengan masjid. Ya, keluar dari rumahnya langsung ke masjid. Ya, dia tidak melewati, ya tidak lewat jalan umum, di situ ada laki-laki, ya. Dia keluar dari rumahnya, ya karena dari rumahnya ke masjid ya hanya beberapa langkah misalkan. Dan di dalam masjid semuanya perempuan, ya, maka itu tidak ada masalah kalau dia pakai parfum, karena tidak bolehnya ya seorang wanita itu keluar rumah pakai parfum, karena ini akan menyebabkan apa ya fitnah bagi laki-laki, ya bagi laki-laki. Jelas ini juga disebutkan misalkan oleh ulama, ya kalau misalkan ya dia keluar dari rumahnya langsung naik di mobilnya, ya di mobil hanya dia bersama ya suaminya, hanya dia bersama ya anaknya. Nanti sampai ke tujuan, ya dia turun, ya langsung masuk ke tempat yang di situ khusus perempuan misalkan, ya khusus perempuan, ya menghadiri, ya majelis ilmu, majelis taklim ibu-ibu, pematerinya juga apa, ya perempuan. Di sini juga ada yang mengatakan ini tidak masalah kalau pakai parfum, ya karena dia keluar dan naik mobil, ya mobilnya kan tertutup, ya mobil tertutup. Yang ada di dalam mobil, ya hanya mahramnya saja, ya anaknya saja, atau orang tuanya, saudaranya, jelas yang temannya adalah, ya mahramnya. Sampai ke tujuan, ya dia turun dan langsung masuk, ya masuk misalkan ke rumah orang tuanya, yang di situ juga hanya mahramnya saja, tidak ada laki-laki, ya ajnabi, nggak ada orang lain, ya maka ini nggak ada, ya ini tidak ada masalah, ya ini tidak ada masalah. Tapi kalau seorang wanita keluar, ya keluar dan dia mau ke tempat umum, dalam arti dia harus melewati jalan-jalan di situ banyak laki-laki, ya maka ini tidak boleh. Ya lain halnya kalau kita sebutkan tadi dalam mobil ya kan tertutup, ya bau parfumnya kan tidak tercium walaupun lewat jalan umum, maka ini tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Wa anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allah masajid Allah walakin la yakhrujna wa hunna tafilat. Ya. Janganlah kalian melarang ya wanita-wanita ya keluar menuju masjid, akan tapi ya hendaknya mereka itu keluar dalam keadaan tidak pakai parfum. Ya, ini lagi-lagi penekanan tentang tidak bolehnya wanita itu keluar ya dengan pakai parfum. Jadi tadi ya syaratnya aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Syarat yang kedua tidak ya berdandan, tidak tabarruj. Ya, ya. Yang ketiga ya tidak pakai wangi-wangian. Yang keempat, kalau dia sudah bersuami ya diizinkan oleh suaminya. Ya, harus minta izin ya. Kalau diizinkan oleh suaminya ya maka berangkat. Kalau tidak, karena ada pertimbangan lain, pertimbangan tersendiri, ya maka tidak, ya tidak keluar, tidak berangkat ke masjid. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya, ya kalau mau ke masjid saja, seorang wanita muslimah itu harus minta izin oleh suaminya. Ya, padahal ini jelas-jelas yang mau didatangi adalah masjid, ya tempat yang paling mulia di muka bumi, ya. Ya, mau datang ke masjid tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, ya harus minta izin. Ya, kalau mau ke masjid saja harus minta izin, apalagi kalau mau ke tempat yang lain, ya yang lainnya, mau ke tempat pesta, ya mau ke pasar, ya atau mau ke tempat-tempat yang lain, ya yang lainnya. Kemudian ya, buyutuhun khairul lahunna. Ya, jadi boleh saja seorang wanita keluar dari rumahnya menuju masjid, namun Sholat di rumahnya itu tetap lebih lebih afdol, ya, lebih afdol, lebih utama kalau sholatnya di apa di rumah, ya, lebih afdol bagi mereka kalau sholatnya di rumah, karena kalau dia sholat di rumahnya, ya, maka itu lebih lebih tertutup, karena asalnya perempuan itu memang di rumah. Wa qurna fi buyutikun, ya, hendaknya kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kali, ya, di rumah-rumah kalian. Asalnya wanita itu dalam di dalam rumah, ya, yang keluar cari nafkah, yang keluar belanja, yang keluar, ya, kalau ada kebutuhan ini dan itu adalah suaminya, ya, berkaitan masalah hadirnya wanita-wanita muslimah sholat berjamaah, ya, seperti yang kita sebutkan, kita baca hadisnya tadi, bahwa boleh saja. Ya, dari sisi bolehnya, ya, boleh. Kalau memang aman dari fitnah, ya, kalau terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan, namun tetap, ya, rumahnya itu lebih afdol. Dia sholat di rumah itu lebih afdol, karena itu lebih astar, lebih tertutup. Ya, lebih tertutup. Ya, kalau dia sholat di rumahnya, lebih tertutup kalau dia sholat di rumahnya. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan pembahasan yang baru, adabul masyi ilal masjid. Ya, adab-adab berjalan menuju masjid. Ya, karena pembahasan kita, ya, babnya ini adalah bab sholat berjamaah. Ya, namanya sholat berjamaah, ya, tentunya itu dilakukan di masjid. Ya, orang datang sholat berjamaah, ya, secara umum itu dengan jalan jalan kaki. Kami sebutkan adabul masyi dalam masjid, ya, adab-adab berjalan ke masjid. Karena itu sebagian ulama menasihatkan bahwa afdalnya, ya, dan itu asalnya ketika seorang itu berangkat ke masjid dengan jalan kaki, ya, bukan dengan berkendaraan. Itu asalnya, ya, itu yang tentunya lebih afdal, ya, itu lebih afdal, ya, berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Tapi kalau di zaman kita ini, ya, zaman yang apa istilahnya, kaum muslimin itu sudah malas, ya, 200 meter itu sudah tidak didatangi lagi kalau mau jalan kaki, ya, mesti naik kendaraan. Makanya 100 meter saja naik motor. Padahal asalnya, ya, dan tidak ada yang mengingkari bahwasanya lebih afdalnya itu naik apa berjalan kaki, ya, berjalan kaki ke masjid. Ya, makanya sebagian sahabat, ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang rumahnya jauh, ya, dari Masjid Nabawi, ya. Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi bersama Nabi, ya, dengan jalan kaki datang. Ya, bukan berarti mereka tidak mampu membeli kendaraan. Ya, bukan berarti mereka tidak mampu membeli kendaraan, ya, unta atau himar. Tapi bersamaan dengan itu mereka, ya, tetap memilih jalan kaki karena itu yang afdal. An Abi Qatadah qol bainama nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam itami'a jalabah rijalin falamma shalla qol ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah. Dari sahabat Abu Qatadah, beliau berkata bahwasanya suatu ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Nabi mendengarkan jalabah, ya, suara tinggi, ini suara kaki yang agak besar, ya. Falamma shalla qal, maka tatkala, ya, selesai sholat, Nabi mengatakan masya'nukum, ya, kenapa kalian ini, ada apa dengan kalian? Qal ista'jalna ila shalah, ya Rasulullah, kami buru-buru sholat, ya, buru-buru masuk ke dalam masjid sampai, ya, ya, agak ribut suara-suara kakinya mereka, suara-suara sandalnya mereka, ya, suara-suara sandalnya mereka. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu idza ataitumus shalah fa alaikum bisakinah." Jangan seperti itu. Ya, jangan lagi diulangi. Ya, terburu-buru ke masjid, ya, sampai ribut. Ya. "Idza ataitumus shalah," jika kalian mendatangi salat, ya, maka hendaknya kalian as-sakinah, ya, tenang. Berjalan dengan seperti biasa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ya, kalau sudah terlambat, masbuk sudah, ya. Ya. Apa pemah adraktum fasallu, apa yang kalian masih jumpai ya imam ya, kalau kalian masih mendapati imam maka salat bersama imam ya, kalau dua rakaat yang didapati ya dua rakaat saja bersama imam ya, wa ma fatakum fa'timu, dan yang sudah tertinggal satu rakaat atau dua rakaat ya fa'timu, silakan disempurnakan nanti kalau sudah salam ya salam imamnya. Nah, ini di antara adab. Ini mulia ingin menjelaskan kepada kita ketika kita berjalan menuju masjid ya, berjalan seperti biasa. Ya, yang karena sudah iqamat akhirnya lari. Ya, karena iqamat ya sudah terburu-buru sekali. Ya, karena dia dengarkan bacaan imam ya pendek bacaannya, surah-surah pendek nih yang dia baca, hanya tergesa-gesa. Ya, tidak. Ya, tuntunannya sunnahnya ya berjalan seperti biasanya. Ya. Kalau masih dapat imam ya, salat bersama imam. Wa ma fatakum fa'timu. Kalau satu yang didapati ya satu saja. Kalau dua yang dapati ya dua saja. Ya, apa yang sudah terlewatkan ya, kalau sudah lewat satu rakaat atau rakaat ya fa'timu, disempurnakan. Ya, di ya disempurnakan. Ya. Artinya jangan karena ingin mendapati ya rakaat pertama ya, ya rakaat pertama akhirnya harus tergesa-gesa jalan. Ya, jalannya ya, ya harus tergesa-gesa jalannya ya. Kalau memang ingin selalu mendapati rakaat pertama ya, itu artinya harus berangkat lebih awal ya, ya harus berangkat lebih awal sebelum azan di masjid dikumandangkan ya, sudah istirahatkan semua ya, dihentikan semua aktivitas ya, dan segera mengambil air wudu, bersiap-siap ke masjid ya. Sampai di masjid masih banyak ya rangkaian-rangkaian ibadah yang bisa dilakukan ya, tahiyatul masjid ya, salat tahiyatul masjid, salat rawatib dan yang lain-lain ya, dan yang lainnya. Wa an Abi Hurairah ya, dan dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bisakinah." Kalau kalian sudah mendengarkan iqamah, sudah iqamat di masjid, famshu ila shalah. Ya, berjalanlah menuju masjid untuk salat. Wa 'alaikum bisakinah. Ya, tapi ingat tetap harus sakinah, ya. Tenang. Tidak terburu-buru, wal waqar, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa walaupun sudah ya iqamat ya. Dan mungkin kan biasanya ya, kalau iqamat jalannya agak santai itu bisa terlambat. Ya, tapi kalau agak dikejar sedikit maka ya bisa dapat rakaat pertama. Ya, tidak boleh. Ya, walaupun tujuannya baik, ya maksudnya baik supaya tidak masbuk, ya. Namun ada adab dan etika ya yang tidak boleh diabaikan dalam hal ini, tetap berjalan dengan sakinah. Wala tusri'u, jangan terburu-buru. Ya, dipertegas lagi. Wa alaikum bisakinah, tenang, jalannya seperti biasa saja. Dipertegas lagi oleh Nabi, wala tusri'u, jangan buru-buru. Ya, ya, jangan lari. Ya, ya, nanti lari malah jatuh, justru malah ketinggalan salat berjamaah. Fa ma adraktum fa shallu wa ma fatakum fa atimmu. Ya. Wa an Ka'b ibn Ujrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'a thumma kharaja 'amidan al-masjid fala yushabbikanna baina ashabihi fa innahu fi ya fi shalah. Ya. Baik. Kemudian juga disebutkan oleh ulama ya, di antara adab ketiga ya ke masjid ya, ya berangkat ke masjid, maka paling afdalnya ya itu berwudu memang di rumah ya, jadi berwudu memang di rumah ya, walaupun di setiap masjid ya alhamdulillah ya sudah disiapkan tempat wudu, tapi afdalnya dan utamanya itu kalau seorang berwudu memang di ya di rumahnya. Ya, sebagaimana disebutkan dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan salat berjamaah Bahwasanya satu kali melangkah, satu dosanya yang dihapus, dan satu derajat diangkat, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di awal hadis Nabi menyebutkan idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Jika seorang itu berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid. Ya, kemudian keluar ke masjid, ini memberikan isyarat bahwasanya ya berwudu memang di rumah, ya, jangan nanti di masjid baru ya baru berwudu. Ini termasuk adab, ya, etika. Jadi kalau mau mengakhiri salat berjamaah, ya, salat apa berwudu memang di beruduk memang di rumah. Ini yang pertama. Beruduk memang di rumah. Kemudian yang kedua tadi, ya, apa? Ya, berjalan dengan sakinah. Ya, berjalan dengan sakinah. Yang ketiga, yang juga disebutkan oleh ulama, ya, ketika ke masjid, ya, menghadiri sholat berjamaah, maka hendaknya, ya, berpakaian dengan pakaian yang bagus. Berpakaian dengan pakaian yang rapi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ya, wahai anak cucu Adam. Ya, khudzu zinatakum, ambillah, gunakanlah zinatakum. Ya, pakaian kalian setiap kali kalian ingin ke masjid. Ya, ahli tafsir menjelaskan seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini, ya, mengandung dua perintah. Ya, khudzu zinatakum, ambil zinah kalian ketika kalian mau ke masjid. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama, ya, perintah menutup aurat. Ya, ambillah, ya, gunakanlah pakaian kalian ketika mau ke masjid, ya, tutup auratnya. Ya, menutup aurat kalau mau ke masjid. Ya. Yang kedua, ya, kata zina, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, menggunakan pakaian yang bagus. Ya, menggunakan pakaian, ya, menggunakan pakaian yang bagus. Yang intinya, ya, ketika seorang muslim itu mau datang ke masjid, ya, yang merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka itu artinya dia datang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke masjid untuk sholat. Berarti dia mau datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya, ya, seseorang itu berada ala ahsanil hay'ah. Ya, berpenampilan dengan penampilan yang sebaik. Ya, sebaik mungkin. Ya, ya. Jadi kalau datang ke masjid, hendaknya penampilan kita itu adalah penampilan yang terbaik sebenarnya. Ya, pakaian yang bagus, pakaian yang rapi. Ya, yang rapi. Ya, maka keliru. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, ya, pakaian pestanya, ya, kalau baju pesta dibeli, cari yang mahal, ya, ya, ibu-ibu khususnya, kalau mau beli baju pesta, wah, pokoknya yang mahal, ya, yang bagus kainnya, model-model baru yang dicari. Tapi kalau mau beli talpun yang dia khusus pakai untuk sholat di rumahnya, ya, yang biasa-biasa ya saja pakai, ya, kainnya, ya, yang biasa-biasa ya saja pakai, ya, kainnya. Biar yang biasa ya kan itu dipakai di rumah aja saja. Ya, tapi kalau baju pesta, wah, ini harus yang, ya, harus yang mahal. Ya, ini sudah tidak benar. Ya, karena sudah apa yang lebih diutamakan di sini adalah penilaian orang dibandingkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang kalau Allah memberikan hambanya, Pak, ya, rezeki, ya, hamba itu menampakkan, ya, rezeki yang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada, ya, kepadanya, ya, Allah berikan rezeki kepadanya, dia belikan baju baru, dia belikan baju yang bagus, dia pakai sholat, ya, pakai sholat. Ini kan termasuk bentuk dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, malu-malu, ya, sebagian orang malu-malu kalau mau menghadiri pesta, ya, malu-malu kalau mau, ya, menghadiri acara-acara resmi. Ya, di situ ada pejabat dan seterusnya, sementara pakaiannya kurang rapi, tidak disetrika dan seterusnya. Ya, tapi tidak malu-malu kalau dia datang ke masjid, ya, dengan pakaiannya, ya, apa adanya, penampilannya dengan apa ada, ya, apa adanya. Ini salah. Ya, ini keliru. Mestinya, ya, seorang itu berpenampilan sebaik mungkin, serapi mungkin, ya pakaiannya serapi mungkin dan seterusnya, ya ketika datang ke masjid karena mau datang bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kalau sementara kerja diajak pergi di acara, ya, ayo kita hadiri acara akikah, ada undangan, waduh anu ya pakaian saya ini agak kotor, ya kotor pakaian saya, enggak mau. Ya, tapi pak sebentar kalau dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu sendiri pakaiannya dia pak. Ya, itu dia pakai. Ya. Diajak pergi pesta, diajak pergi acara akikah, enggak mau, alasannya bajunya pak. Ya, kotor. Bajunya kurang, ya, kurang rapi. Tapi sebentar kalau mau sholat, itu juga pakaiannya dia. Dia pakai. Kalau mau dilihat sama orang malu-malu dengan bajunya yang itu. Tapi kalau dia mau datang menghadap penciptanya, ya. Ya, tidak malu-malu dengan pakaian. Dengan pakaiannya apa yang ada, dengan apa ada, ya dengan apa adanya. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani, ya wa rahimakumullah. Itu termasuk adab. Ya, yang disebutkan oleh ulama, ya ketika datang ke masjid hendaknya berpenampilan sebaik mungkin, ya sebaik mungkin. Bukan berarti selalu baru pakaiannya baru terus, ya. Ya, tapi setidaknya pakaian yang rapi lah kalau mau ke masjid. Karena kita mau datang bertamu di rumah Allah, ya kita mau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menghadap ya kepada rajanya para raja. Ya, ya, rajanya para raja, ya penguasa alam semesta. Kemudian ya, juga disebutkan oleh penulis ini, mayaqulu idza kharaja min baiti. Ya, apa yang dibaca ya ketika keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah berangkat menuju masjid, ya ada doa, ya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, ya barang siapa yang membaca yakni ketika keluar dari rumahnya dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya yuqaul lahu hudita wa kufita hukita wa tanaha anhu syaitan. Ya. Barang siapa yang membaca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya kamu telah diberi hidayah. Ya, kamu telah diberikan kecukupan dan kamu telah dijaga ya dan syaitan ya menjauh darinya. Ya, syaitan menjauh darinya. Doa ini ya bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah, ini doa yang dibaca ketika keluar dari rumah, ya setiap kali keluar dari rumah mau ke masjid, mau ke kantor, mau ke pasar, mau bepergian atau kemana saja, maka hendaknya ya doa ini dibaca, ya hendaknya doa ini ya dibaca, doa yang sangat agung, ya bismillah, ya dengan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya saya berangkat ke masjid. Tawakkal tu ala Allah, saya bertawakal hanya kepada Allah, ya. Bertawakal, menyerahkan diri hanya kepada, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Ini tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa kita melangkah menuju masjid walaupun dekat itu masjid, ya, kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini ya juga mengajarkan kepada kita ya agar hamba itu senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Ya, agar hamba itu senantiasa ya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan agar hamba ya betul-betul meyakini bahwa ya daya dan kekuatan yang kita miliki ya itu ada kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kita. Ya, memberikan kita hidayah. Apa keutamaannya? Kalau baca doa ini saat keluar dari rumah, baik menuju masjid atau tempat yang lainnya, ya Allah akan berfirman kepadanya, hudita, kamu telah diberikan hidayah. Ya, kamu telah diberikan petunjuk. Ya, karena dia orang ini telah mengamalkan apa? Salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kufita, kamu telah diberikan kecukupan. Dan dia bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tempat bersandar kecuali hanya kepadanya. Wa waqita, kamu dijaga. Ya, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan ya menjauh, ya syaitan menjauh. Doa ini ikhwani wa akhwati fillah ya sangat ringkas, ya kan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak menghafalnya dan jarang mempraktikkan doa ini, ya doa keluar rumah, ya mungkin di antara kita ada juga yang jarang membaca doa ini, ya, mau keluar dari rumahnya ya keluar begitu saja, ya mau pergi ya pergi begitu, ya begitu saja, ya tanpa membaca, ya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, doanya ya sangat ringkas, ya mudah, ya gampang untuk dihafalkan, ya. Hanya pengamalannya yang kadang apa? Ya, berat. Ya, apalagi mau konsisten dalam mengamalkannya. Tapi ingat, segala sesuatunya itu awalnya yang susah. Tapi kalau seorang sudah terbiasa, maka tidak lagi. Ya, sama baca basmalah saja, kalau tidak membiasakan baca basmalah kalau makan mau minum, kadang lupa. Ya, tapi kalau sudah terbiasa ya tidak. Begitu juga kalau sudah terbiasa baca doa ketika keluar rumah, maka tidak lupa. Ya, kalau sudah terbiasa baca doa ketika naik kendaraan, ya maka insyaallah ya tidak lupa lagi. Kemudian berikutnya, ya, ketika seorang sudah sampai ke masjid, mayakulu inda dukhulil masjid, apa yang diucapkan, apa yang dibaca ketika masuk masjid. Ya, ketika masuk masjid tentunya yang pertama ya dengan membaca doa, ya selesai membaca doa, ya maka kaki kanan dulu yang didahulukan, ya sampai ke pintu masjid baca doa, selesai membaca doa maka kaki kanan didahulukan masuk ke dalam masjid, ya. Jadi yang menginjak pertama lantai masjid itu adalah kaki kanan setelah membaca doa, ya. Doanya ya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus dari sahabat apa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza dakhala al-masjid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, di sini katakan kana, ya kana itu menunjukkan makna istimrar, artinya doa ini yang dilazimi oleh Nabi, doa ini adalah doa yang dilazimi, yang terus menerus dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mau masuk masjid. Apa itu doanya? A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Ini doa yang dibaca kalau mau masuk masjid. Selesai membaca doa, angkat kaki apa dulu? Kaki kanan. Ya. Dalam hadis yang lain atau dalam doa yang lain, ya. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Nabi itu kalau masuk masjid, maka beliau membaca bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya, Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini juga doa. Jadi, mau baca yang pertama boleh, mau baca yang kedua juga boleh. Jadi mau baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihi al-qadim nasyaitonir rajim juga itu boleh. Mau baca doa Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik, ini lebih ringkas lagi, ya juga boleh, ya Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan kalau keluar dari masjid, maka ya juga membaca doa Allahumma ghafirli ya dunubi wa tahli abwaba fadlik. Ya Allahumma ghafirli dunubi ya waftahli abwaba fadlik. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku ya pintu-pintu keutamaanmu. Ya, pintu-pintu keutamaanmu. Keluar masjid ya dengan mendahulukan kaki kiri. Jelas ini ya. Ya, jadi ketika sampai ke masjid ya, sampai di pintu masjid baca doa. Selesai baca doa, angkat kaki, dahulukan kaki kaki kanan masuk ke dalam masjid. Kalau mau keluar dari masjid, maka juga membaca doa. Selesai membaca doa, ya, angkat kaki, kaki kiri. Ya, kaki kiri dulu yang keluar dari masjid. Ya, ya, kaki kiri dulu yang keluar dari masjid. Ketika sampai di dalam masjid, maka ya, ada namanya salat tahiyatul masjid. Ya, salat dulu, salat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya, masuk ke dalam masjid, sampai ke dalam, ya, tidak langsung duduk. Ya, kalau masuk masjid tidak boleh langsung duduk, tetapi apa? Ya, salat dulu 2 rakaat. Salat 2 rakaat ini namanya tahiyatul masjid sebagai penghargaan terhadap masjid yang merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, dilarang duduk. Ya, hatta yusalli rak'atain. Ya, sampai dia selesai salat 2 rakaat. Jelas ini? Hasilnya sangat jelas ya. Jadi ketika seorang datang ke masjid, ya, masuk ke dalam masjid, ketika sampai di dalam masjid, maka tidak boleh langsung duduk. Ya, langsung duduk sandar-sandar di tembok, ya, langsung duduk sandar-sandar di tiang, atau langsung duduk ambil mushaf. Ya, yang intinya tidak boleh duduk. Ya, intinya tidak boleh duduk sampai sholat dulu. Ya, sholat dulu 2, ya, 2 rakaat. Tapi kalau dia masuk ke dalam masjid sementara ya sudah iqamat misalkan, ya, maka tidak lagi sholat 2 rakaat lagi, tapi langsung ikut sholat berjamaah, ya, berjamaah. Jadi sampai sini, ya, ini tahiyatul masjid kalau mau duduk, ya, kalau mau duduk. Tapi kalau dia masuk dan ternyata langsung iqamat, dia langsung sholat fardu, sholat wajib, ya, maka tidak ada lagi tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, tidak ada lagi tahiyatul, ya, tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan tahiyatul masjid Allahu a'lam bishawab itu hukumnya wajib. Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah, ya, khutbah. Ya, berdiri di atas mimbar. Ya, beliau khutbah. Ja'a rajulun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas yaumul jum'ah. Ada seorang lelaki datang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang khutbah Jumat. Ini kejadiannya di hari Jumat. Ya, Nabi di atas mimbar, ya, khutbah, ada sahabat seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Ya. Laki-laki ini ketika sampai, ya, di dalam masjid, maka langsung duduk. Maka Nabi menghentikan khutbahnya dan berkata, "Ashallaita ya fulan?" Ya, apa kamu sudah sholat wahai fulan, wahai si anu? Ya, kamu saya lihat tadi langsung duduk. Apakah kamu sudah sholat sebelumnya? Ya, di salah satu sudut masjid misalkan sehingga saya enggak memperhatikannya. Qala la. Maka laki-laki ini mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Qum farka." Ya. Kalau kamu yang belum sholat, maka berdiri dulu. Ya, sholat dulu 2 rakaat baru duduk kembali. Ini diantara dalil yang dijadikan oleh ulama, ya, bagi yang mengatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Karena sekiranya tidak wajib, maka ya sahabat ini yang sudah terlanjur duduk tidak diperintah lagi untuk berdiri. Ya, karena sahabat ini ya masuk langsung duduk. Ternyata Nabi memerintahkan agar berdiri dulu. Ya, sholat 2 rakaat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya itu hukumnya wajib. Karena sekiranya ini bukan kewajiban yang ditinggalkan oleh sahabat ini, maka ya sekiranya ini hanya amalan sunnah bukan kewajiban yang ditinggalkan oleh sahabat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menghentikan khutbahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta lagi kepada orang tersebut agar berdiri lagi dulu salat. Ya, berdiri dulu lalu melakukan salat ya 2 rakaat. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan salatnya, ya, dan memerintahkan orang yang sudah duduk agar tetap berdiri kembali dan melakukan tahiyatul masjid 2 rakaat, maka itu menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut adalah hukumnya wajib. Ya, bahwa ibadah yakni salat tahiyatul masjid 2 rakaat itu hukumnya hukumnya wajib. Baik. Tapi kalau misalkan sampai di masjid dan ternyata ya sudah langsung iqamat misalkan, ya, maka gugur sudah kewajiban tahiyatul masjid. Ya, kewajiban tahiyatul masjid itu gugur. Jelas sampai sini? Ya. Masuk ke masjid, ternyata sampai ke dalam langsung iqamat. Ya, kalau mau sholat dulu 2 rakaat, maka tentunya ya tidak cukup lagi waktu karena ya sudah iqamat. Kalau seperti ini keadaannya, maka ya tidak boleh ya sholat tahiyatul masjid, ya, tapi langsung ikut sholat berjamaah. Hadis yang menunjukkan hal ini, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah, fala sholata illal maktubah." Apabila sholat sudah didirikan, ini sholat wajib, sudah didirikan, "fala sholata illal maktubah." Maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Ya, ya, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Ini ada beberapa hal yang berkaitan masalah ini, atau ada beberapa bentuk. Ya, masalah larangan sholat ketika sholat wajib sudah dimulai. Ya, larangan sholat sunnah ya ketika sholat fardu ya sudah dimulai. Ya, kalau dia masuk masjid dan iqamat, maka haram dia memulai sholat tahiyatul masjid. Ya, tidak boleh lagi. Paham sampai sini? Ya, kalau masuk masjid dan ternyata ya sudah iqamat, maka tidak boleh memulai sholat tahiyatul masjid atau salat sunnah yang lainnya. Ya, yang kedua, ya, bagaimana kalau sudah terlanjur sholat baru iqamat, ya, masuk masjid, ya, takbir, ya, untuk sholat tahiyatul masjid, ya, ternyata baru, ya, satu rakaat misalkan atau belum satu rakaat sudah iqamat, ya, maka kalau seperti ini, ya, dihentikan, ya, walaupun sudah berjalan hampir satu rakaat sudah ya dihentikan dan bergabung melakukan sholat wajib. Ya, ini kalau masih baru-baru sholatnya.